Force menyuruh untuk memanggil Sayang Jihan Audi Monata. Apa kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali sayang nganti memutih rambutku rapakal luntur tesnaku lesak coba ngaleke jangan ngosok kau tenane ra ngapusi isi bekas liramu cukup pucane hati nanging kowe ora reki kowe sing tak wanti-wanti malah cepet saiki kowe mbejani janji jane sehidup sama kita nanging opo bukti kowe mecah kesaku demi weto alio ya wes ora apa-apa insya Allah aku iso lilo mesamba kali saya apa.